Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, di harapan 96 nukilan kesepakatan. Jadi apa maksud Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan bahwa beliau menjumpai lebih dari 1000 guru, kemudian beliau terangkan dari guru-guru yang beliau jumpai di berbagai negara itu, di berbagai negeri itu. Ini dari pokok penekanan yang beliau ingin tegaskan. Kata beliau, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya'." Beliau, saya tidak melihat seorang pun di antara mereka. Saya tidak melihat seorang pun di antara lebih dari 1000 guru itu yakhtalifu fi hadhihi al-asya. Saya tidak melihat seorang pun di antara guru-guru atau ulama-ulama tersebut berselisih dalam perkara-perkara berikut ini. Ya. Jadi ini 10 pembahasan yang akan kita baca dari uraian Al-Bukhari. Dari 1000 guru yang beliau jumpai, tidak ada yang silang pendapat di dalam hal itu. Semuanya bersepakat. Iya. Dan ini memberikan kepada kita 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, keteguhan di atas akidah yang benar. Itulah ilmu di tengah para as-salaf terdahulu. Karena itu di masa dahulu, kalau dikatakan orang itu menyimpang keluar dari jalan yang lurus, salah satu tandanya kalau dia menyelisihi kebanyakan orang. Kenapa? Karena kebanyakan orang adalah ahli sunnah, orang yang berpegang di atas sunnah. Mereka inilah yang disebut as-sawadul a'zam. As-sawad al-a'zam, golongan terbesar. Jadi masa dahulu itu ahlul bidah dihinakan. Ya. Jadi mereka menadahkan kepalanya saja sulit. Akidah salafiyah tersebar dan kuat di dada-dada para penuntut ilmu. Karena itu Al-Bukhari subhanallah, perhatikan, beliau berjumpa dari gurunya yang banyak ini, lebih 1000 orang, tidak ada yang berbeda pendapat di pembahasan ini. Iya. Jadi Al-Bukhari ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si guru mengajarkan langsung akidah ini kepada beliau. Langsung gurunya mengajarkan akidah yang benar begini, akidah tentang Al-Quran begini, iman itu begini, takdir itu begini. Langsung guru mengajar. Atau kalau tidak, Al-Bukhari yang bertanya tentang 10 pembahasan itu. Dia tanya kepada semua gurunya dan tidak ada silang pendapat. Sebab itu 2 cara dalam pengambilan ilmu. Iya. Karena itu Nabi SAW memberi contoh, memberi ilmu, kadang beliau menyampaikan dengan lisannya langsung secara lafaz. Dan kadang sahabat yang bertanya, Jibril bertanya sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab. Dan di akhir hadis Nabi berkata, "Hadza Jibril ataakum yuallimukum dinakum." Ini Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi metode tanya jawab itu juga ilmu, pengambilan ilmu. Iya. Jadi di 2 bentuk ini, bentuk apapun menunjukkan bagaimana keteguhan mereka di atas akidah, dan mereka selalu mengulangi pembahasan akidah yang benar. Iya. Karena itu menanamkan ilmu akidah merupakan ciri pokok dakwah ahli sunnah. Kalau seorang dai pada setiap pembicaraannya, pembahasannya selalu dia kaitkan dengan pembahasan akidah, ini semakin menunjukkan kelurusan pemahamannya dan akidahnya yang benar. Iya. Sebab seorang yang punya akidah yang kuat di dalam diri, itu pasti mewarnai ucapan-ucapannya dan gerak-geriknya di dalam kehidupan. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, man ahabba syai'an akthara dhikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Sebagaimana kalau dia cinta Allah, dia banyak berzikir, maka demikian pula kalau dia cinta kepada akidah yang benar, kuat di dalam dirinya, dia akan banyak mengucapkannya, mengajarkannya, menerangkannya, menekankannya. Akan kelihatan kecemburuannya di dalam membela akidah yang benar. Itu ciri orang yang bertauhid. Ciri seorang salafi. Iya. Ahli sunnah wal jamaah. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengkhawatirkan terhadap dirinya dan keturunannya. Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adhallna katsiran minan nas. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Perhatikan, Nabi Ibrahim pemuka di dalam tauhid, tapi bersamaan dengan itu beliau masih saja bermohon kepada Allah, takut jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang aku paling khawatirkan terhadap kalian syirik kecil. Apa itu? Riya. Terangkan dalam hadis. Ya, perhatikan, Nabi mengkhawatirkan kepada sahabat, manusia-manusia pilihan. Bagaimana pula dengan kita? Iya. Karena itu dari kelurusan dan dari kesempurnaan tauhid seseorang, kapan ia semakin cinta mempelajari buku tauhid, mengulanginya, semakin khawatir jatuh di dalam kesyirikan, penyimpangan dalam tauhid, maka itu menunjukkan kuatnya tauhid pada dirinya. Kuatnya tauhid pada dirinya. Iya. Maka ini dari mana yang harusnya dipahami. Dengan ini, dengan ukuran ini pula, seorang mengukur dakwah yang benar. Kalau dakwahnya benar, itu kelihatan pembahasan-pembahasan tauhid di dalam dakwahnya. Dan merupakan prioritas utamanya. Kebanyakan dari kegiatan dakwahnya. Iya. Walaupun seorang itu berkata, saya menyuruh kepada tauhid, atau mengakui prioritas utama adalah tauhid, tapi kalau dari praktek dakwahnya tidak seperti itu hanya orang yang berucap di lisan saja, tapi tidak mengamalkan. Maka perhatikan ya, ini hal yang luar biasa. Dari 1000 guru tersebut, semuanya mengajarkan hal yang sama, meyakini hal yang sama. Iya. Meyakini hal yang sama. Jadi kalau dari setiap guru diajarkan seperti itu, jangankan sampai 1000 seperti ini, 10 saja, 20, itu sudah sangat kuat. Apalagi dia mengambil dari sekian banyak ulama. Dan itu kekuatan para salaf di pembahasan akidah. Iya. Karena itu mereka sebut, ini pembahasan tidak ada silam pendapat. Di dalam pembahasan mengafirkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, dan berbagai kekufuran yang mereka lakukan, itu disebut oleh Al-Lalakai ucapan as-salaf sekitar 500 ulama yang mengafirkan mereka. Perhatikan bagaimana mereka detailkan pembahasan. Ya. Kata Ibn Al-Qayyim, laqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin min al-ulama'i fil buldani walla laka'iyul imamu haka anhumu bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah bersepakat di dalam mengafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Dari 500 orang ini dinukil oleh Al-Lalakai. Itu dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ada yang beliau nukil dengan sanadnya, ada yang beliau sebut nama-namanya saja untuk meringkas. Itu pun akhirnya Al-Lalakai bilang apa? Kalau saya cari lagi akan saya ketemukan banyak lebih daripada itu. Dan Imam Adz-Dzahabi di sebagian pembahasan di Sirah Alamin Nubala beliau sebutkan yang mengafirkan kelompok Jahmiyah sekitar 1000 orang ulama. Perhatikan bagaimana keteguhan mereka di atas as-salaf. Dan nukilan dari 500 dinukil pula oleh At-Tabarani dalam kitab sunnah. Iya. Maka ini memberikan kepada kita pelajaran yang berharga. Bagaimana keteguhan para ulama as-salaf itu dalam berakidah dan bagaimana cara mereka teguh. Iya. Bagaimana cara mereka teguh. Jadi kalau lihat ada orang yang selamat, bagus. Iya. Kita suka lihat orang yang selamat. Tapi harusnya yang paling kita perhatikan bagaimana cara dia selamat. Bagaimana cara dia selamat. Demikian pula para ulama salaf ini teguh di atas akidah sedemikian rupa. Bagaimana cara mereka teguh? Itu yang perlu kita contoh. Perlu kita ulangi. Iya. Karena itu ini pembahasan dari dasar-dasar pembahasan akidah. Iya, dan di sini hanya disebutkan 10 poin pembahasan saja oleh Al-Bukhari. Karena para ulama kita di dalam menanamkan ilmu, iya. Mereka menulis sesuai dengan keadaan dan kondisi. Ya, ada hal yang ditulis umum, ada yang ditulis khusus untuk para penuntut ilmu, ada yang ditulis khusus misalnya di dalam membantah sebuah syubhat. Seperti Imam Al-Bukhari, beliau punya satu buku agak tebal, khusus beliau terangkan bahwa perbuatan hamba adalah makhluk. Bantahan kepada orang-orang yang menuduh beliau dengan ucapan khalqul Quran. Dan itu satu pembahasan. Beliau khususkan satu buku. Tapi di sini beliau hanya uraikan pokok keyakinan dan satu dalil tentang pokok keyakinan tersebut. Iya, dan ini secara global disepakati oleh ulama dan para ulama tidaklah bersepakat di atas sesuatu yang apa? Yang batil. Kemudian pembahasan yang kedua, pokok-pokok keyakinan adalah hal yang ulama sepakati. Jadi ada namanya usul i'tiqad. Pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok akidah. Dasar-dasar akidah itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kalau ada silang pendapat, itu hanya di pembahasan cabang. Bukan di pembahasan pokok. Di pembahasan cabang. Contoh misalnya, apakah Nabi SAW melihat Allah dengan mata kepala atau melihat dengan hatinya? Itu pembahasan cabang. Iya. Adapun Allah akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Dan disepakati Allah tidak mungkin dilihat di dunia dalam keadaan terjaga. Iya. Misalnya ada perbedaan pendapat di padang mahsyar. Apakah orang kafir dan kaum munafikin juga melihat Allah atau tidak? Kalau melihat, melihatnya apa? Melihat nikmat atau dalam keadaan azab? Ini di pokok cabang pembahasan. Kalau dasarnya Allah dilihat pada hari kiamat, itu dasar disepakati. Dilihat pada hari kiamat. Jelas ya? Dan di masalah cabang yang terjadi perselisihan, itu dihitung pakai jari. Di masalah cabang. Itu pun dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Tapi kalau pokok keyakinan, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Iya. Maka inilah keteguhan akidah yang perlu dipelajari. Apabila seorang mengetahui pokok akidah itu apa, apa hal yang disepakati, dari situlah dia bisa membangun menilai ini orang berpegang dengan sunnah atau tidak, orang ini dikeluarkan dari ahli sunnah atau tidak. Kalau dia jatuh di dalam kesalahan, kesalahannya sifatnya apa? Iya, itu ada perbedaan dalam menghukumi kesalahan. Kesalahan itu berjenis. Ada kesalahan berbahaya, bisa mengeluarkan dari keislaman. Ada kesalahan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ada kesalahan mengeluarkan seorang dari ahli sunnah, dia dihitung sebagai ahlul bidah. Ada kesalahan, dia keliru, tapi tetap ahli sunnah. Tetap ahli sunnah. Maka ini kesalahan beraneka ragam, bertingkat-tingkat. Dari mana seorang pandai membedakannya? Iya. Itu perbedaannya akan jelas kalau dia kuat di dalam ilmu akidah. Dia tahu yang merupakan pokok akidah itu apa, cabang-cabang pembahasan akidah itu apa, apa yang disepakati dan bagaimana hakikat kalau terjadi silam pendapat di kalangan ulama. Nah, inilah keteguhan di dalam berakidah. Iya. Dan akidah yang seperti ini hendaknya diperhatikan. Dan kita berusaha untuk mempelajarinya dengan baik. Nah, ini juga menunjukkan pentingnya uraian akidah dari Imam Al-Bukhari ini. Memang ringkas ya. Uraian akidah Imam Al-Bukhari ini. Tapi terdapat nukilan kesepakatan. Nukilan ijma. Iya. Nukilan ijma. Karena itu ciri akidah ahli sunnah. Itu dari masa ke masa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan akidah yang batil. Dan ciri akidah ahli sunnah inilah yang membawa berbagai kebaikan bagi siapa yang mempelajarinya. Iya, dari ciri akidah ahli sunnah di pokok keyakinan tidak ada silam pendapat. Sebab kalau ada silam pendapat itu menunjukkan suatu kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan benarnya Al-Qur'an ini. Karena tidak ada silam pendapat di dalamnya. Allah berfirman walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarun Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Andai kata Al-Quran datangnya dari selain Allah, mereka akan ketemukan di dalamnya silam pendapat yang banyak. Tapi tidak ada silam pendapat. Iya. Itulah Al-Quran. Dan ciri akidah yang benar. Dan ini yang dikatakan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullah ketika menjelaskan ciri ahli sunnah. Mana ucapan beliau, kamu tanya di mana saja dari ulama ahli sunnah. Dan cari berita dari ulama ahli sunnah di masa mana saja dia. Tidak akan kamu ketemukan ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Itu ciri akidah ahli sunnah. Ya. Karena itu, dari keindahan orang yang belajar akidah, akidah yang benar itu memberikan keteguhan untuk seorang hamba. Pijakan yang kuat. Pijakan yang kuat. Ya. Di dunia, di alam kubur dan di akhirat dikuatkan oleh Allah. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menguatkan, mengukuhkan orang yang beriman. Dan keimanan itu ciri akidah yang benar. Iya. Akan dikuatkan bil qawli thabit, ucapan yang thabit. Ucapan yang thabit ini ditafsirkan dengan ucapan la ilaha illallah. Akan dikuatkan dia di mana? Di dunia dan di akhirat. Akhirat masuk dalamnya alam kubur. Ya. Karena Nabi bersabda al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Dan dikuatkan ketika dia sakaratul maut. Ya. Karena itu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Masuk surga. Keteguhan di atas akidah yang benar inilah membuat mereka kuat ketika menghadapi sakaratul maut. Nah, disebutkan di dalam biografi al-Imam Ubaidullah bin Abdul Karim Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah. Ya kayaknya ini pernah kita bahas ya di Akidah Ar-Raziyain. Ya. Abu Zur'a Ar-Razi ketika beliau menjelang wafatnya dalam keadaan sakaratul maut, beliau dikunjungi oleh kawan-kawannya ahli hadith. Di antara yang mengunjunginya Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Muslim bin Warah, dan ini lebih senior lagi, Al-Mundir bin Syadan, dan beberapa ahli hadith lain. Ya, jadi melihat Abu Zur'a dalam keadaan sakaratul maut, mereka berkata, kita terapkan sunnah Nabi, kita talqin Abu Zur'a, la ilaha illallah. Kan begitu? Kan Nabi perintah, lakinu mautakum, la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi begitu mereka akan mentalqin Abu Zur'a, tiba-tiba mereka pun segan. Bagaimana mau mentalqin dia imam besar? Ya, mereka banyak mengambil faedah dari Abu Zur'a. Kata sebagian mereka, begini saja, kita bacakan hadith, kita talqin dengan hadith. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, haddathani Abu Asim. Iya, Abu Asim an kathir, apa namanya, an salih. Terus dia tidak bisa lanjutkan. Kemudian Abu Hatim juga berkata, haddathani Muhammad bin Bashar qala haddathani Abu Asim an salih. Dia juga tidak lanjutkan. Al-Mundir bin Syadhan juga begitu. Maka Abu Zur'a Ar-Razi yang dalam keadaan sakaratul maut ini mendengar kawan-kawannya menyampaikan poton sanad saya, ya, dia mengerti apa yang dimaksud. Maka dalam keadaan sakaratul maut beliau bawakan sanadnya. Ya. Ini karena memang selama hidupnya memang hadith dengan sanad dia hafal. Ya. Abu Zur'a berkata, haddathani Muhammad bin Bashar qala haddathana Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlaq an Salih bin Abi Arib an Kathir bin Murra an Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Setelah itu keluar ruh beliau rahimahullah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, setelah itu meninggal. Dalam sebagian riwayat beliau membaca hadis man kana akhir kalamih la ilaha illallah, langsung keluar ruhnya. Allah teguhkan dia di mana? Di sakaratul maut. Ya. Kalau antum baca akidah Abu Zur'a Ar-Razi, terlihat bagaimana keteguhan akidah salaf. Dan beliau sendiri sudah menukil kesepakatan. Akidah yang beliau bawakan, itu yang beliau jumpai dari seluruh guru yang beliau temui di berbagai negeri. Ya, perhatikan. Al-Bukhari ketika menukil akidah dari seluruh guru yang dia temui di berbagai negeri. Abu Hatim, Abu Zur'a juga seperti itu. Imam Ahmad juga seperti itu. Iya. Kita ketemukan sebelumnya lagi. Iya. Murid Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani. Juga beliau setelah menyebutkan akidahnya, beliau katakan ini akidah yang disepakati oleh generasi awal dan generasi belakangan. Semuanya bersepakat. Nah, itu keteguhan para as-salaf. Karena itu wajar mereka kuat sekali di pembahasan akidah. Fitnah apapun terjadi, mereka punya pegangan, pijakan. Tidak goyah. Iya, tidak goyah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak kuat dalam pembahasan akidah. Kadang di pembahasan ketiga pemilu, ya goyah akidahnya. Tiba-tiba dia mencela pemerintah. Hah? Ketika turun di pembahasan jihad, tiba-tiba goyah akidahnya. Ya. Sampai ada yang melakukan hal-hal yang merupakan sifat kaum khawarij saja. Ahli sunnah tidak mengerjakannya. Kalau punya akidah yang benar, pijakan akidah yang kuat, ya, maka kekuatan akidah itu menampakkan. Menampakkan dari garis dakwah dan perjuangan dakwanya. Ya, dan ini yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita di masa ini, subhanallah, terlalu banyak fitnah-fitnah. Ya. Yang bergejolak. Terlihat ya bagaimana peristiwa-peristiwa kudeta di Teluk kemarin. Ya, di berbagai negeri. Dan sebelumnya sudah terjadi di negeri kita. Itu karena keluar dari usul ahli sunnah. Pegangan akidah salaf. Ya, terlihat bagaimana kegoncangan, ketidakamanan. Ya, karena keluar dari pembahasan akidah. Banyak yang bingung seputar masalah ISIS, masalah Al-Qaeda, Boko Haram. Ya. Bingung. Kenapa bingung? Karena tidak punya landasan akidah yang benar. Iya. Seorang yang punya akidah yang benar memandang hal itu dengan pandangan yang terang. Tidak ada apa namanya asap maupun kabut di depannya. Dia pandang dengan jelas. Inilah diantara faedah penting seorang mempelajari akidah. Karena itu kenapa selalu diulang? Ya. Karena poin-poin pembahasan akidah ini berulang dalam kehidupan. Dan kita perlukan dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, kalau kita bahas pembahasan akidah, akan disebut tentang Nabi, para sahabat. Ya. Dari pokok yang kita cari dalam kehidupan ini, kita ingin meninggal dan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Nabi dan para sahabat. Ya. Bersama Nabi dan para sahabat. Rasulullah telah bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba," seorang bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau dia jarang mengingat akidah ini, memperbaharui dari kecintaannya kepada Nabi dan kepada para sahabatnya, meneguhkan keyakinannya dalam hal itu, ya, maka sulit dibayangkan bagaimana dia bisa meraih kedudukan yang tinggi tersebut. Jelas ya? Jadi ada dari pokok-pokok akidah. Apabila diulangi, memberikan manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan. Juga di antara manfaat dari akidah yang benar itu, akan memberikan kepada seorang hamba keamanan. Keamanan. Pada dirinya, pada keluarganya, di tengah masyarakatnya. Ya. Dan kalau penduduk negara di atas hal tersebut, akan tercipta keamanan di tengah mereka. Allah telah menjamin, "Alladzina amanu walam yalbisu imanakum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan. Akidahnya benar, lurus. Iya. Tidak ada noda yang menodainya. Maka dijamin untuk mereka keamanan dan mereka selalu di atas hidayah. Selalu di atas hidayah. Karena itu kalau dia berada di atas akidah yang benar, Allah akan selalu memberi hidayah kepadanya. Bukan artinya orang yang berakidah benar itu tidak jatuh di dalam kekeliruan. Iya. Bukan dari syarat seorang wali, dia tidak ada kesalahan. Sebab kalau tidak ada kesalahan, tidak mungkin dia dicipta. Manusia dicipta untuk ada salahnya. Iya. Kalau manusia tidak ada yang bersalah, akan dihilangkan. Manusia ini diganti dengan manusia yang berbuat kesalahan, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Dan mereka namanya manusia. Iya. Iya. Boleh saja dia jatuh di dalam kealfaan, kelupaan. Iya. Mungkin saja dia kena ujian dan cobaan. Sebab para nabi dan para rasul tertimpa ujian, tertimpa cobaan. Bahkan orang yang kedudukannya seperti nabi dan rasul, iya, itu akan semakin besar cobaan dan ujiannya. Walaupun semua manusia tidak ada yang menghendaki ujian dan cobaan, tapi seorang hendaknya mengetahui dari ketentuan-ketentuan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian semisal dengannya. Maka ahli tauhid, orang yang bertauhid, itu ada ujiannya, cobaannya. Kalau di tengah ujian dan cobaan, dia tidak memiliki akidah yang kuat, akan membahayakannya. Karena itu banyak dia ulangi, ini akan memperkuatnya. Akan mengukuhkannya di tengah ujian dan cobaan. Iya. Kemudian dari kebaikan mempelajari akidah ini adalah sebab keamanan sebuah negeri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمِرُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal salih. Perhatikan syarat keimanan sudah dikedepankan. Dan akan ditegaskan lagi nanti syaratnya di belakang. Allah janjikan mereka akan dibuat menjadi orang-orang yang berkuasa di atas muka bumi. Dan akan dikukuhkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Agamanya akan dikuatkan, dikukuhkan. Iya. Dan akan diganti rasa takutnya dengan keamanan. Allah jamin itu. Tapi ingat syaratnya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah hanya kepadaku, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ini ubudiyah, penghambaan. Menjaga dari akidah yang benar. Iya. Ini harusnya selalu kita tanamkan. Selalu kita tanamkan. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa. Ya. Keimanan dan ketakwaan. Sungguh kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan. Maka kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah yang benar, itu adalah sebab kehidupan, hakikat kehidupan. Hakikat dari kehidupan. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Iya. Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia? Ini dihidupkan. Bagaimana dia hidup? Itulah dengan keimanan, dengan ilmu, dengan amalan salih. Tadinya dia mayat, kemudian dihidupkan. Kemudian dia memiliki cahaya berjalan di tengah manusia. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar? Jadi hakikatnya orang yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal akidah yang benar, itu seperti mayat. Tidak ada kehidupan. Ya kalau mau kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya, itu di dalam mempelajari akidah. Iya. Dalam mempelajari akidah. Demikian pula kalau ingin kebahagiaan, Allah jamin kebahagiaan untuk orang yang berakidah benar. Allah firman, "Man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman. Perhatikan, syaratnya mukmin. Inilah akidah yang benar. Sungguh kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang paling baik. Ya. Di antara kebaikan hidupnya, dia selalu tenang dalam hidupnya. Kondisi apapun dia tenang. Semua manusia membicarakannya juga dia tenang. Iya. Itu ciri akidah yang benar. Beda dengan orang yang ada penyakit atau orang-orang yang memang memiliki kepribadian yang lemah. Kalau ada perkara-perkara, seakan-akan dia harus paksa manusia semua masuk di dalamnya. Sosialisasi. Semuanya harus dapat SMS, dapat WhatsApp. Ya, ini orang-orang yang tidak yakin akan apa yang dia miliki. Andai kata dia yakin itu benar, kebenaran akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak perlu dia ribut-ribut. Iya. Tidak perlu dia ribut-ribut. Dia diam pun, Allah akan menolongnya. Allah akan menolongnya. Allah berfirman, "Iya'lamillahu fi kulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, wa yaghfir lakum." Kalau Allah tahu di hati kalian ada kebaikan, Allah akan ganti kalian yang lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian. Yang diambil dari kalian, kalian dizalimi atau diperlakukan tidak benar di dalam hal tersebut, Allah akan ganti kalian lebih baik dan Allah akan mengampuni kalian. Iya. Akan mengampuni kalian. Kebenaran itu jelas. Ilmu itu sifatnya ada ketenangan. Mendidik. Dan ilmu itu adalah hal yang indah. Iya. Selalu membawa kedamaian, bukan ribut-ribut. Itulah ciri akidah yang benar. Akidah yang benar seperti itu. Iya. Yeah. akan membawa ketenangan untuk seorang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Iya. Ini lagi-lagi disebut orang yang beriman. Akidah yang benar. Dengan penghambaannya yang lurus, Allah akan mencukupinya. Mencukupinya dari segala hal. Allah menjamin, alaisallahu bikafin abada. Bukankah Allah yang telah yang maha mencukupi hambanya. Itu jaminan bagi Allah. Tapi harus dipastikan mana ubudiyah, penghambaan. Ya. Dan itulah akidah yang benar. Dari pokok penghambaan harus dibangun di atas dasar akidah yang benar. Maka tidak henti-hentinya kita ingatkan tentang pentingnya mempelajari akidah ini pada segala keadaan. Ya. Dan harusnya ahli sunnah semakin banyak menegaskan masalah ini. Ya. Dan memperbaiki cara menanamkan akidah kepada manusia. Cara menanamkan akidah pada manusia. Karena itu, kalau dia bagus di pembahasan akidah, dia bicara di sudut apa saja, di pembahasan apa saja, dia akan mampu mengaitkannya dengan apa? Pembahasan-pembahasan akidah yang membuat manusia itu lebih terikat kepada Allah, lebih agung penghambaannya kepada Allah, lebih tenang di dalam kehidupannya, dan sejahtera di dalam kehidupannya. Baik. Dan kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan dan manfaat dalam mempelajari akidah, itu pembahasan yang panjang ya, itu hanya isyarat-isyarat. Kemudian setelah menyebut bahwa para ulama yang dijumpai oleh Al-Bukhari yang jumlahnya lebih dari 1000 orang tidak ada silam pendapat dalam perkara-perkara berikut. Akan disebutkan di sini 10 pembahasan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita sambung nanti setelah salat Asar. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.